Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Radio Muslim 1467 AM yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaedah-kaedah dalam manhaj salaf, yang mana kita pada pertemuan kali ini telah sampai di kaedah yang ketiga. Kami bacakan kaedahnya, yaitu kaedah ketiga, bersatu di atas kebenaran. Maka ahlu sunnah wal jamaah yang menjadi standar dalam persatuan mereka adalah kebenaran, bukan kebangsaan, bukan golongan, bukan suku, bukan partai, bukan juga organisasi atau yayasan atau alma maternya. Tapi satu-satunya patokan yang menjadi standaritas persatuan mereka adalah kebenaran. Dalilnya, dalil bahwasannya kebenaran itu adalah sebagai patokan untuk bersatu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 3. Allah mengatakan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian dahulu di masa jahiliyah saling bermusuhan. Lalu Allah persatukan hati kalian sehingga dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara. Kau perhatikan di sini para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menfirmakan ayat ini setelah Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa. Di ayat sebelumnya, ini Ali Imran ayat 3, ayat sebelumnya Ali Imran ayat 4, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi berislam. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bertakwa, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita sarana untuk bertakwa, yaitu ayat yang kita baca tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian di atas tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Nah, ini dalil bahwasanya manusia itu tidak akan bisa bertakwa kalau mereka tidak bersatu. Mereka tidak akan bisa mewujudkan ketakwaan kalau mereka tidak bersatu. Jadi karakter bahwasanya manusia itu makhluk sosial, ini tidak hanya berkaitan dengan interaksi duniawi saja, tapi juga interaksi dia dengan Allah juga. Itu juga manusia sebagai makhluk sosial, dia tidak akan bisa benar-benar bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, benar-benar bertakwa, kecuali jika mereka bersatu dengan sesama mukmin yang lain. Ya. Inilah cara agar kita bisa menunaikan ketakwaan dengan sebenar-benarnya, dengan bersatu. Karena kalau kita bersatu akan menjadi ringan halangan dan rintangan. Ya. Baik itu rintangan ujian-ujian hawa nafsu ataupun ujian-ujian yang dari luar. Ya. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang satu prinsip, satu akidah, satu iman, maka itu akan memotivasi kita untuk tetap istiqomah di atas kebenaran. Kemudian diperhatikan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kelanjutan ayat Allah menyebut bahwa persatuan itu nikmat dan perpecahan itu musibah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ketika kalian itu bermusuhan, lalu Allah satukan hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara. Maka ini dalil bahwasanya persatuan itu nikmat dan perpecahan itu musibah. mungkin negara kita Indonesia alhamdulillah aman, negara kita mayoritas muslim alhamdulillah, tidak seperti saudara negara-negara yang di situ ditinggali oleh saudara-saudara kita sesama muslim dan mereka ditindas, mendapat musibah dan sebagainya. Seperti yang sekarang sedang viral itu di India. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara kita di India yang tertindas dan menghancurkan makar-makarnya orang-orang kafir. Kita di Indonesia negeri yang aman, jauh dari musibah, musibah perang dan lain sebagainya. Tapi ada satu musibah yang tidak bisa yang rawan terjadi di tempat yang aman seperti ini. Tempat mayoritas muslim. Yaitu apa? Musibah saling gontok-gontokan. Musibah tidak mau bersatu. Dan penyakit ini seringkali menjangkiti orang-orang yang sudah mengenal kebenaran. Ya. Maka kita jangan merasa aman dari musibah. Ada musibah yang dahsyat. Yaitu tidak mau bersatu, tidak mau akur. Apalagi kalau di daerah minoritas sudah itu enggak akur. Nah, itu musibah di atas musibah. Iblis itu mereka telah putus asa untuk mengajak orang-orang bertauhid itu untuk syirik. Orang-orang sudah ngaji, orang-orang sudah kenal ahlus sunnah, manhaj salaf, ya, sudah kenal tauhid. Maka iblis putus asa untuk mengajak mereka berbuat syirik. Dan enggak mungkin lagi mereka insya Allah berbalik untuk berbuat syirik. Ada tahu. Tapi yang namanya iblis bukan iblis kalau enggak terus berjuang. Iblis itu tidak putus asa, mikir terus. Ini kira-kira apa ya? Jalan yang bisa membawa orang-orang yang seperti ini ke neraka itu apa ya? Maka ternyata mereka menemukan satu teknik, taktik yang manjur. Kalau diajak syirik enggak mungkin udah. Ya. Inna syaitana qad ayyisa an yu'bada fi jaziratil Arab. Setan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang bertauhid. Ya. Walakin at-tahrish bainahum. Tapi yang mereka upayakan adalah membuat mereka pecah belah, musuh-musuhan. Ini nih para pemirsa sekalian. Satu trik yang jitu yang saat ini digunakan iblis untuk menggiring orang-orang yang berada di atas kebenaran itu menuju neraka adalah saling hasad, saling musuh-musuhan. Ya, bisa diperhatikan itu. Maka kita waspada dengan hal yang seperti ini. Jadi setan itu menggoda orang-orang yang sudah kenal tauhid. Enggak jauh-jauh cara mereka menggoda. Nabi sudah ngasih kisi-kisi. Tinggal kita waspadai aja. Ya. Yaitu mereka akan membuat kita tidak akur. Membuat kita bermusuhan. Maka jangan sampai ahlu sunnah wal jamaah ini tidak akur. Ahlu sunnah wal jamaah itu minoritas. Sedikit. Yang di atas kebenaran itu sedikit. Kalau di atas abu-abu banyak. Yang di atas kebenaran sedikit. Maka yang sedikit ini sudah sedikit. Gontok-gontokan. Enggak akur. Gimana mau kuat? Ya, maka kita harus bersatu, harus sadar. Punya idealisme, semua orang punya idealisme, punya prinsip. Selama itu bukan idealisme akidah ya, kita mengalah. Ya. Mengalah untuk maslahat yang lebih besar. Hanya dalam masalah-masalah dunia sudah enggak usah ditinggi-tinggikan, enggak usah diribet-ribetkan. Jadilah kita orang-orang yang pemaaf, mengalah, ya, demi maslahat yang besar. Ahlu sunnah harus bersatu. Karena orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah itu gharib, ya, ghuraba, ya, mereka orang-orang asing. Udah asing, gak akur. Gimana kita mau menang? Kita harus bersatu di atas kebenaran. Itulah nikmat Allah SWT, persatuan. Adapun perpecahan itu disebut oleh Allah musibah. Ya. Kemudian, di ayat ini juga diterangkan para pemirsa sekalian tentang standar persatuan itu. Tadi apa? Hablullah, tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah diziatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya adalah i'tasimu bidinillah, ya. Bersatulah kalian di atas agama Allah. Itu tali Allah. Ya. Agama Allah itu maksudnya bagaimana? Ya, agama yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Artinya bersatu di atas manhaj salaf. Ya. Itulah manhaj yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam khutbahnya sebagai sebuah persatuan. Ya, itulah agama yang putih bersih. Allah Nabi pernah sabdakan, "Alaikum bisunnati." Ya. Wa inna man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Ini perselisihan. Lalu Nabi berikan solusi supaya tetap bersatu. Gimana? Fa'alaikum bisunnati. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Orang-orang yang diberi petunjuk. Artinya berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Pegang teguh dan Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Itu solusi bersatu itu. Ya. Itulah agama Allah. Hablillah itu. Ya, Nabi jelaskan ini. Prinsip ini adalah solusi dari sebuah perpecahan. Di Al-Quran Allah perintahkan kita untuk bersatu. Itulah persatuan disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya tadi. Ya. Maka orang-orang yang mengajak untuk kemanhaj salaf, untuk bertauhid, itu sedang mengajak bersatu, bukan memecah belah umat. Kita itu bersatu bukan di atas idealisme masing-masing kita atau prinsip masing-masing kita. Tapi bersatu itu maksudnya di atas keinginan Allah dan Rasulnya. Di atas kebenaran. Ya. Di atas standar yang dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai wadah persatuan. Bukan dari pendapat-pendapat kita, kelompok kita masing-masing tidak. Sehingga orang para da'i yang mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemohon para salaf, para sahabat Nabi, mereka sedang mengajak bersatu. Bukan sedang memecah belah umat. Karena itulah persatuan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan Hablullah, ya, dengan tali Allah, agama Allah, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Muhammad di atas pemahaman para sahabat Nabi SAW, mereka sudah bersatu. Mereka bersatu. Walaupun mereka sedikit, bahkan kalau seandainya mereka cuma sendiri, baik, dialah yang telah bersatu. Karena hakikat persatuan itu di atas kebenaran. Inilah manhaj salaf. Bersatu di atas kebenaran, bukan di atas kepentingan. Tapi di atas kebenaran. Ini satu-satunya standar persatuan yang hakiki. Kalau persatuan di atas selain kebenaran itu semu, mungkin hanya musiman persatuannya. Habis selesai kampanye udah beres. Ya. Habis selesai momen udah beres. Gontok-gontokan lagi. Yang tadi di kubu A lawan kubu B, yang kubu A ke kubu bingung dia. Kalau ini penting nih prinsip dalam beragama nih. Jadikan kebenaran sebagai wadah persatuan, ya. Apa kebenaran itu? Hablullah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Syara'alakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fihi." Allah telah mensyariatkan kepada kalian agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, Muhammad, dan kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah. Perintah untuk bersatu ini telah Allah sampaikan kepada semua nabi, bahkan nabi ulul azmi, ya, nabi-nabi yang terpilih. Yang disebutkan dalam ayat ini semuanya adalah nabi ulul azmi, nabi yang terpilih. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa athi'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Taatilah Allah dan Rasulnya, jangan kalian berpecah belah. Artinya, persatuan itu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Fatafshalu wa tadhhabari hukum, kalau kalian berpecah belah maka akibatnya kalian akan menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah. Artinya seorang enggak bisa bersatu kalau dia tidak mau bersabar. Ya. Bersabarlah kalian. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Dalil dari hadis tentang persatuan, pentingnya persatuan di atas kebenaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Mereka sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, dan beliau isyaratkan dengan merekatkan jari jemarinya. Jadi seorang mukmin itu seperti bangunan saling menguatkan. Kalau cuma satu batu bata itu enggak kuat. Dipalu bisa pecah, dipukul pakai tangan bisa patah, pecah. Tapi kalau sudah menjadi tembok, kuat, jadi kuat. Ya. Ya, orang-orang beriman jika mereka bersatu maka akan kuat. Tentu saja persatuannya tidak serampangan. Ya, persatuan di atas kebenaran. Ibaratnya kalau persatuan itu serampangan, tidak sesuai standar, tidak profesional, seperti bersatunya batu bata dengan pasir tidak dikasih semen. Hanya tumpukan batu bata dikasih pasir, batu bata kasih pasir, menumpuk, tapi tidak kuat, tidak. Tinggal didorong sama anak kecil saja sudah roboh itu temboknya. Maka gimana supaya tembok itu kuat? Maka persatuannya itu benar-benar di atas prosedur. Gimana prosedurnya supaya tembok itu kuat? Oh, berarti bata semen, dilepo, ya kan? Kasih besi, ya itu, nah, baru kuat, sesuai prosedur. Nah, jadi ini penting untuk mengetahui standar persatuan yang sesuai dengan prosedur. Tidak asal-asalan persatuan itu. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mempermisalkan seorang mukmin itu seperti kal jasad, ya, seperti satu tubuh. Apabila salah satu tubuhnya sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Maka seorang mukmin itu di antara ekspresi persatuan mereka adalah mereka merasakan sedih, merasakan sakit ketika melihat saudaranya sesama mukmin itu sakit. Dan mereka merasakan senang, bahagia ketika melihat saudara sesama mukmin itu sedang bahagia. Adapun orang yang imannya sakit, ya ketika dia melihat saudaranya bahagia, senang, dapat rezeki, malah hasad, benci. Ketika melihat saudaranya sedang musib, dapat musibah, maka malah dia bahagia. Ini hasad. Ini tanda bahwa imannya tidak sehat. Nah, seorang mukmin itu merasakan sakit ketika melihat saudaranya sakit. Ya, perih hatinya ketika melihat saudara yang ditindas. Ya, kita melihat sekarang saudara kita di India tertindas, ya, oleh orang-orang penyembah berhala. Maka kita doakan mereka, kita bantu semampu kita. Ya, kita doakan bukan hanya sekedar di sosial media. Ya, kita berikan apa yang kita bisa dukung untuk mereka. Dan juga doa-doa yang serius, ya, bukan hanya di komentar, bukan hanya di sosial media, tapi juga di tempat-tempat mustajab, ketika sujud, ketika bangun seperti malam terakhir. Nah, ini di antara bentuk tanda bahwasanya dalam diri seorang mukmin itu ada keinginan untuk bersatu. Ya, seorang ketika dia merasa cemburu, merasa sakit ketika saudara sesama mukminnya disakiti, ini menunjukkan bahwasanya dalam hatinya ada iman. Ya, ada empati iman, ya. Sehingga dia terdorong untuk peduli kepada sesama mukmin. Kemudian dalil berikutnya dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi mengatakan al-jama'atu rahmah wal-furqatu azab. Berjamaah itu rahmat dan berpecah belah adalah azab. Persatuan itu maksudnya adalah rahmat, dan perpecahan itu adalah azab. Ya. Baik. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man arada buhbuhatal jannah fa'alaihi bil jamaah." Siapa yang menginginkan istana di tengah-tengah surga, maka hendaklah ia beserta al-jamaah. Mereka bersatu. Tidak bercerai-berai. Bersatu di atas kebenaran. Siapa yang tidak ingin istana di tengah-tengah surga? Kita semua pengen punya rumah mewah, apalagi seperti istana di tengah kota besar metropolitan, ya, tengah kota dengan fasilitas yang serba memadai, Yogyakarta contohnya, kota pendidikan, kota yang nyaman, pengen punya rumah tengah kota, dekat kampus, dekat ini, tempat kajian dekat kan. Biasanya tanah kalau di tengah kota itu mahal. Gimana kalau istananya di tengah surga, Masya Allah, bukan di pinggir-pinggir surga, apalagi di emperan surga, tapi di tengah-tengah surga. Ini cita-cita semua orang. Caranya gimana? Kita bersatu di atas hablullah, di atas tali Allah. Baik, kita langsung saja ke subbab berikutnya dari turunan dari kaidah ini, yaitu bersatu di atas kebenaran. Tentang bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah menyikapi perselisihan. Tentu yang namanya khilaf atau perselisihan, ya, khilaf itu bukan khilaf dalam makna orang Indonesia, ya, khilaf itu salah. Maaf, saya sedang khilaf. Khilaf itu maknanya adalah perdebatan, perselisihan. Tentu saja manusiawi muncul perbedaan. Tidak bisa dihindari yang seperti itu. Lantas bagaimana sikap yang bijak dalam menyikapi perselisihan itu? Saya akan coba ringkaskan penjelasan dari buku ini. Ya. Perselisihan yang terjadi di tengah kaum muslimin itu ada dua macamnya. Yang pertama adalah perselisihan dalam masalah ijtihadiyah. Yang kedua, perselisihan dalam masalah i'tiqadiyah. Kalau perselisihannya itu menyangkut permasalahan ijtihadiyah, ijtihadiyah itu dalam masalah fikih, maka itu adalah ruang untuk bersikap dewasa. Artinya bersikap dewasa adalah ruang untuk bertoleransi, menghormati pendapat yang lain. Nah, ini jika perselisihan pendapat itu terjadi di dalam ruang fikih. Makanya banyak mazhab fikih itu. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ada mazhab Tsauri, ya. Ada mazhab Abu Yusuf, ya. Mazhab Zahiri, banyak mazhab-mazhab fikih. Nah, dalam fikih itu mungkin dan itu lumrah dan diakui syariat sebagai ruang untuk bersikap saling menghormati di situ. Ini sudah terjadi sejak zaman Nabi SAW. Dalil bahasanya perbedaan dalam masalah fikih itu bukan suatu kesalahan atau bukan sebuah dosa, adalah di zaman Nabi pernah ketika Nabi sedang pergi ke tempat Bani Quraidah, ya, bersama para sahabatnya. Nabi berpesan kepada mereka, ya, la tusallil asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali kalau sudah sampai kampungnya Bani Quraidah. Nah, kemudian begitu mereka berjalan, belum sampai tempatnya Bani Quraidah, ini sudah mau habis waktu asarnya. Ya, tinggal beberapa saat lagi sampai. Tapi waktu asar sudah tinggal dikit lagi mau habis. Maka para sahabat pun khilaf. Khilaf ini terjadi perbedaan pendapat dalam memahami sabda Nabi ini. Ada yang mengatakan itu maksudnya sholat di Bani Quraidah itu kalau masih ada waktunya. Akhirnya sahabat yang memegang pendapat ini, ya, mereka sholat di jalan, enggak di kampungnya Bani Quraidah. Ada sahabat yang mengatakan, oh enggak, itu pokoknya sholat di Bani Quraidah. Mau waktunya masih ataupun tidak, ini perintah Nabi. Ya, ini dikecualikan dari hukum umum. Karena Nabi yang punya syariat, ya. Nabi penyampai syariat dari Allah SWT. Maka sebagian sahabat pun tetap sholat di Bani Quraidah. Ketika terjadi dua pendapat tersebut, Nabi mengetahui. Maka Nabi tidak mengingkari mereka yang sholat di jalan sebelum sampai di kampungnya Bani Quraidah. Ini masalah fikih kan? Nah, maka perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu bukan sebuah celaan. Ada hikmahnya di balik semua ini. Apa hikmahnya diantaranya? Diantaranya itu menunjukkan agama Islam ini agama yang rahmat. Agama Islam ini adalah agama yang memberikan ruang diskusi bagi umatnya. Sehingga mengajak mereka untuk cerdas, berpikir, berdiskusi, berdialog. Kalau seandainya syariat Islam itu satu semuanya pendapatnya, maka tidak ada ruang diskusi, ruang dialog, pertukar pendapat. Ya. Jadi dalam masalah fikih itu kita saling menghormati, bersikap dewasa. Tidak boleh seorang memusuhi orang lain gara-gara beda madhab, apalagi beda sekolahan, apalagi beda suku. Enggak boleh, beda madhab aja itu tercela, apalagi perbedaan organisasi. Enggak boleh. Itu perpecahan. Kita bersikap dewasa di sini. Saling toleransi. Ya. Ada yang mengatakan kunut subuh itu sunnah, ada yang mengatakan kunut subuh tidak sunnah. Ini masalah fikih, saling menghormati. Kebetulan dapat masjid yang kunut, ya sudah ikut kunut sama imam. Ya. Kebetulan dapat dia menganut mazhab Syafi'i yang mengatakan kunut subuh itu sunnah. Lalu dia menemukan masjid yang tidak kunut, jangan kunut sendiri di masjid. Imamnya enggak kunut, kunut sendiri. Ya. Dan jangan kemudian dilarang di sholat di masjid ini yang tidak suka kunut. Gak kayak gitu caranya beragama, ya. Kita harus dewasa dalam beragama ini, profesional. Jangan ngambekan gitu. Ya, menghormati dalam masalah fikih. Ini catat baik-baik para pemirsa sekalian. Dalam masalah fikih kita bersikap saling menghormati. Makanya Imam Ahmad itu yang berpendapat kunut subuh enggak sunnah. Bahkan beliau katakan bid'ah. Tapi di sini kan bid'ah bukan i'tiqadi ya, bukan bid'ah akidah ya. Ini bid'ah dalam ruang fikih. Makanya ketika Imam Ahmad sholat di belakang imam yang kunut, maka beliau tetap ikut kunut. Jangan kemudian ditahdir. Oh kunut tahdir. Ya. Jangan ikut kajiannya. Jangan sholat di situ. Ya, ini masalah fikih. Sahabat Ibnu Mas'ud ya, siapa ya? Sebentar. Kalau enggak salah sahabat Ibnu Mas'ud namanya. Beliau itu berpendapat bahwa diperintahkan bagi jamaah haji yang sedang di Mina itu untuk mengqasar salat. Gimana ya? Menjamak dan mengqasar salat. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Beliau berpendapat bahwa jamaah haji yang sedang di Mina itu diperintahkan untuk menjamak dan mengqasar salat. Salat apa itu? Ya, salat yang bisa diqasar. Isya dan maghrib dan isya. Maghrib enggak bisa diqasar ya. Yang 4 rakaat yang bisa diqasar, tapi bisa dijamak. Maghrib isya bisa dijamak. Isya bisa diqasar 2 rakaat. Kemudian zuhur dan asar bisa diqasar dan bisa dijamak 2 rakaat 2 rakaat. Nah, bagi mereka yang sedang di Mina, Ibnu Mas'ud berfatwa sebaiknya menjamak dan mengqasar salat. Padahal Ibnu Mas'ud ketika itu termasuk penduduk Mekah. Mina itu kan cuma sampingnya Mekah. Jadi kalau dikatakan safar juga bukan. Ya. Tapi beliau berpendapat seperti itu. Nah, lalu kemudian ada Utsman bin Affan. Ketika itu beliau menjabat menjadi khalifah. Utsman bin Affan berfatwa lain. Bagi jamaah haji yang sedang di Mina, tidak boleh qasar dan jamak. Salatnya normal seperti biasanya. Maka ketika Utsman bin Affan mengimami salat karena beliau sebagai khalifah, lalu Ibnu Mas'ud sebagai makmumnya, Ibnu Mas'ud ikut Utsman bin Affan. Tidak memaksakan diri, tidak memaksakan pendapatnya mengqasar dan menjamak salat. Beliau salat seperti normal. Ya, bersama Utsman bin Affan. Kenapa? Ada yang bertanya kepada Ibn Mas'ud, kenapa Anda tidak konsisten dengan pendapat Anda? Ya, katanya qasar kok ikut sholat secara normal, malah ikut pendapat yang berseberangan. Kata Ibn Mas'ud, al-khilafu syar. Perbedaan itu buruk. Perselisihan itu buruk. Nah, inilah sikap yang bijak dalam menyikapi kebenaran. Perselisihan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bisa menimbang, bisa menilai mana maslahat yang besar, mana maslahat yang kurang. Persatuan, ya, sampai pun itu dalam masalah fikih itu bagaimanapun itu adalah lebih afdol daripada perbedaan. Ya. Di sini ada dua maslahat. Persatuan itu maslahat yang besar. Kemudian maslahat yang lain adalah berupa tetap kukuh di atas pendapatnya. Karena itulah yang diyakini dari dalil. Itu juga maslahat kan. Sama-sama itu mengikuti dalil. Yang satu maslahatnya lebih besar bedanya. Karena itu persatuan. Yang satu maslahatnya lebih marjuhah. Lebih kecil. Karena itu hanya pendapat pribadi. Ya, itu kesimpulan pribadi dari dalil ya yang dia fahami. Sehingga dia lebih mengedepankan maslahat yang besar. Adapun orang yang ngotot dengan pendapatnya untuk berselisih, maka ini dia mendahulukan maslahat yang kecil, yang lemah. Ya, kalau dibandingkan dengan persatuan tadi maslahat yang besar. Baik. Ini dalam masalah ijtihad, dalam masalah fikih, kita harus saling bertoleransi. Dan itu diakui oleh syariat. Dalil yang lain, tadi kita sebutkan dalilnya tentang kisah Bani Quraidah. Dalil yang lain, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrun, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Apabila dia berijtihad kemudian keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Jadi orang yang berijtihad, ya, dan ini ruang fikih, ya, kalau dalam masalah akidah bukan ruang ijtihad, ya. Akidah itu ruangnya tawakuf ikut dalil. Dalam masalah fikih ada itu ruang ijtihad, ya. Baik, kalau seorang itu berijtihad benar itu dapat pahala dua, kalau salah dapat pahala satu. Kenapa kalau benar dapat dua pahala? Karena dia dapat pahala dari kebenaran yang dia temukan dan dapat pahala dari ijtihad yang dia upayakan. Kalau salah dapat satu pahala, kenapa? Karena dapat pahala dari satu saja, itu ijtihad yang dia upayakan. Adapun kesalahannya ma'fu, dia dimaafkan. Kenapa? Karena dia tidak menyengaja salah. Tapi dia sudah berusaha untuk mengikuti dalil, ternyata salah faham. Nah, kadang manusia salah. Kadang manusia keliru dalam memahami dalil. Maka orang yang berijtihad itu ya, salah dan benarnya dalam pahala semua, enggak ada kesalahan. Ini orang berijtihad. Sehingga tidak layak bagi kita untuk saling permusuhan dalam masalah ijtihadiyah, ya. Kemudian yang kedua adalah perselisihan dalam masalah i'tiqadiyah. Nah, ini prinsip. Kita harus bersikap dewasa. Cara dewasanya gimana? Cara bersikap dewasa menyikapi perselisihan dalam masalah akidah, yaitu pegang satu jalan yang lurus. Jangan mengatakan ya, na'tadzir fi makhtalafna fih wa nattafiq ba'duna ba'dan fi mattafaqna alaih. Ini enggak benar. Kita saling toleransi dalam yang kita berbeda ya. Antum mau Mu'tazilah, antum mau Khawarij, saya Ahlu Sunnah, enggak apa-apa, ini kita bersatu. Ini bukan persatuan. Persatuan itu di atas standar tadi. Enggak apalah yang penting kita bisa makan bareng, ya makan soal lain ya. Enggak apalah yang penting kita bisa bersatu. Ya. Hargai perbedaan. Ini bukan ruang bersatu, ini ruang amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kayak gini enggak ada syariat amar ma'ruf nahi munkar. Ya, prinsip yang mengatakan bahwa kita saling bersatu dalam masalah yang kita bersatu, kita saling toleransi dalam masalah kita yang berbeda. Kaidah ini tidak tepat kalau diterapkan dalam perselisihan i'tiqadiyah tadi. Masalahnya kaidah ini ditetapkan dalam masalah i'tiqadiyah ini enggak benar. Ya. Kalau dalam i'tiqadiyah satu kita, enggak ada mazhab-mazhab. Mazhab cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini satu jalan. Sabili ini mufrad ya. Satu inilah jalanku yang aku ajak orang-orang untuk mengenal Allah, menyembah Allah. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan wala tattabi'us subula. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak. Subul itu jamak dari sabil. Nah, kalau jalan kesesatan banyak, kalau jalan kebenaran cuma satu. Manhajnya cuma satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka yang beragama seperti beragamaku dan para sahabatku, itulah satu-satunya kelompok Islam yang selamat. Satu saja, enggak ada dua. Dah. Kalau dalam mazhab fikih kita kenal ada empat mazhab. Dalam masalah akidah, satu sudah. Semua imam mazhab itu akidahnya satu, ahlu sunnah wal jamaah. Mengikuti pemahaman para sahabat. Silakan dicek di kitab-kitab mereka. Ya. Mereka semua meyakini Allah di atas. Mereka semua meyakini tentang nama, mana dan sifat Allah, tidak mentakwil, tidak mentakyif, membagaimanakan, apalagi mentaktil, menolak. Sama semua prinsipnya. Silakan dicek, ya. Baru muncul setelah itu Jahmiyah dan sebagainya, ya. Syairah dan lain sebagainya. Nah, ini. Dalam masalah akidah kita satu. Itu ruang bersatu. Enggak boleh kita bercerai-berai di situ. Ya, tidak boleh seorang di situ kemudian memaklumi kesalahan saudaranya. Tetap ada upaya mengingatkan. Ini dalam masalah akidah seperti itu. Ya. Baik. Saya rasa sudah cukup demikian saja ya yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita simak bersama di pagi hari ini dapat menambah pengetahuan kita tentang cara beragama yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja. Terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.